بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم kita masih membaca tentang Barahin At-Tauhid, di mana pada pertemuan terakhir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan di antara bukti-bukti kemahesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi adalah segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, di mana semua itu menunjukkan bahwa dengan demikian tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik kesempurnaan, ya, yang dialah yang telah menciptakan alam semesta ini dan memberikan kepada hamba-hambanya apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan wa min barahini tauhid ayyamuhu baina ibadihi wa ikramuhu lirrusuli wa atba'ihim alladhina qamu bitauhidihi wa in ja'uhum min asy-syururi wal 'uqubat وإحلاله المصلات بالأمم المشركة بالله المستكبرة عن عبادة الله المكذبة لرسول الله لما حضرهم وأنذرهم وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على توحيده وصدق رسوله. diantara bukti-bukti tauhid adalah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan pada atau di antara hamba-hambanya dengan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada mereka. Wa ikramuhu lirrusuli wa atba'ihim, serta bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada para rasul dan para pengikut mereka. Alladzina qamu bitauhidihi, yang mereka itu menegakkan penauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ja'uhum min asy-syururi wal 'uqubat, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari berbagai kejelekan dan uqubat, yakni hukuman-hukuman. Wa ihlaluhu al-masulati bil umamil musyrikati billah, demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan berbagai masulat, yakni musibah-musibah ataupun bencana-bencana kepada umat-umat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-mustakbirati an ibadatillah, demikian pula yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekufuran itu ada yang bentuknya kesyirikan, jadi mau beribadah kepada Allah namun mau juga beribadah kepada selainnya. Demikian pula di antara bentuk kekufuran adalah keengganan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keadaan kaum ateis, demikian pula yang semisal dengan mereka. Al-mukadzibati lirrusulillah, umat-umat yang mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Lamma hadzarhum wa anzarhum, ketika mereka memberikan peringatan dan pengingat kepada kaum mereka. Wa aqama 'alaihimul hujaj al-mutanawwi'ah wal ayatil mufassalah 'ala tauhidihi wa sidqi rusulih. Ketika mereka para rasul tersebut menegakkan hujjah-hujjah yang beragam, atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan kepada mereka hujjah-hujjah yang beragam, demikian pula ayat-ayat yang terperinci yang menunjukkan akan kemahesaan Allah Subhanahu wa ta'ala serta kebenaran para rasulnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan beragam mu'jizat atau ayat kepada para rasulnya yang menunjukkan akan kebenaran mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakadzabu fa'awqa'a bihim anwa'al 'uqubatil mutanawwi'ah. Lantas mereka pun mendustakan para rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun timpakan kepada mereka beragam hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut yang menggambarkan sekian dari bentuk hukuman yang Allah timpakan kepada mereka yang mendustakan para rasul. Fakullan akhadna bidhanbih, faminhum man arsalna alaihi hasiba, waminhum man akhadathu as-sayha, waminhum man khasafna bihil ard, waminhum man aghraqna, wama kana Allahu liyuzlimahum وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing kami azab, kami siksa dengan sebab dosanya. Di antara mereka ada yang kami utus kepadanya, yakni kaum yang mendustakan tersebut, hasibat, yakni azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan yang datangnya dari atas kepala-kepala mereka. Ya, itu bentuk azab yang diistilahkan dengan hasibah. Ini segala bentuk azab yang Allah datangkan dari atas kepala mereka. Wa minhum man akhadhat khusayhah. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan as-sayhah, yakni suara yang demikian keras yang menyebabkan kematian mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam tanah, ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam air. Wa ma kana Allahu liyuzlimahum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yuzlimun. Akan tetapi mereka itulah yang telah berbuat kezaliman terhadap diri-diri mereka sendiri. Ini dengan dosa-dosa, kemaksiatan, kekufuran, dan penentangan mereka terhadap para rasul yang Allah utus. Itulah yang menjadikan sebab datangnya hukuman terhadap mereka. Kemudian, ثم خاتمة ذلك ما نصر بي خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian penutup dari semua itu, yakni dari bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada para rasulnya, adalah ma nasara bi khatama rusulihi, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hina ba'atsah bit tauhid al khalis wan nahyi 'anil syirki. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong penutup para rasulnya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengutusnya dengan membawa tauhid yang murni dan melarang dari kesyirikan. Faqawwamahu ahlul ardi al-aqrabina minhum wal-ab'adin. Maka bangkit untuk menentang ataupun menghadang Nabi SAW dengan dakwahnya tersebut ahlul ardi, penduduk bumi, baik dari kalangan orang-orang dekat dari kalangan mereka, yakni kepada Nabi SAW, demikian pula yang jauhnya, bahkan termasuk di antara penentang yang sangat keras terhadap dakwah Nabi SAW adalah paman beliau sendiri, Abu Lahab. Penentangan datang dari orang dekat maupun orang jauh. Wa makaru fi nasri batilihim, dan mereka membuat makar untuk upaya pembelaan terhadap kebatilan mereka. Wa ibtalil haqqi alladhi ma'ahu al-makaratil azimata. Demikian pula mereka berupaya dengan makar mereka tersebut untuk membatalkan ataupun menolak kebenaran yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tempuh al-makaratil azimah, ya, makar-makar yang demikian besar. Bahkan upaya mereka untuk sampai pada tindakan membunuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakhadalahum Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Wa nasara nabiyyahu wa atba'ahu an-nasr alladhi la mathila lahu. Allah Subhanahu wa taala tolong nabinya, demikian para pengikut beliau, dengan pertolongan yang tidak ada bandingnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan umatnya. Ini di antara dalil yang menunjukkan bagaimana ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan mereka ahlut tauhid. Inna fi dzalika لآية على أن دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق. Sesungguhnya pada perkara yang demikian, ini pertolongan dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi dan para pengikut mereka, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai penutup para nabi, itu semua menunjukkan bahwa agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai tanda bahwa sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah tauhid dan iman, huwal haq, merupakan kebenaran. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun semua dari apa saja yang disembah selainnya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sesembahan yang batil. Wa anna rasulahu was-sadiqul amin, dan bahasanya utusannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah seorang yang as-sadiq, seorang yang jujur, al-amin, dan terpercaya. Wa anna jami'a ma 'adahu la fi a'zamil ghayyi wad-dhalali wasy-syaqa'i. Dan bahasanya semua itu menunjukkan bahwa seluruh dari siapa saja yang memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mereka dalam penyimpangan, kesesatan, dan kesengsaraan yang terbesar. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa minal barahin 'ala at-tauhid wa 'ala sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa dakhilun fil iman billahi wa rasulihi wal iman bil ghaib. Dan di antara bukti-bukti tentang tauhid dan tentang kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana perkara ini masuk dalam cakupan iman kepada Allah dan kepada Rasulnya serta keimanan kepada perkara yang gaib. Ma qassahu Allahu fi kitabihi minal ghuyubil madiyah wal hadirati wal mustaqbalah allati la tazalu tahdusu syai'an fa syai'an tabqa ma akhbara bihi al-Qur'an. Adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam kitabnya Al-Quranul Karim dari perkara-perkara gaib, baik yang telah berlalu ataupun yang sedang terjadi, demikian pula yang akan datang, yang terus menerus terjadi sedikit demi sedikit sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam Al-Quran. Famin dhalika, di antaranya dari perkara-perkara gaib tersebut, ma akhbara bihi an tafasilil waqa'il madiyah fi qasasi ar-rusuli fi anfusihim wa ma aqwamihim min atba'ihim wa a'da'ihim tafsilan laysa li ahadin tariqun ila tahsilihi illa al-wahyu alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dari perkara gaib tersebut adalah tafasil, yakni rincian-rincian al-waqa'i al-madiyah, peristiwa-peristiwa yang telah lalu pada kisah para rasul, tentang mereka bersama dengan kaum mereka, baik yang mengikuti mereka ataupun yang memusuhi mereka. Tafsilan, dengan rincian, laisa li ahadin tariqun ila tahsili illa al-wahyu. Rincian yang tidak ada bagi seorang pun jalan untuk bisa mendapatkannya kecuali dari wahyu. Alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang datang dengannya, yakni membawa wahyu tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengisahkan tentang nabi terdahulu bersama dengan umatnya dengan rincian yang tidak mungkin didapatkan hal tersebut kecuali dari jalur wahyu. Wa nihayatu ma 'inda khawasi ahli al-kitab min tilka at-tafasil nutafun wa qita'un la yahsulu minha qariban mimma yahsulu bil Qur'an. Dan puncak-puncaknya dari apa yang pada orang-orang khusus dari kalangan ahlul kitab, yakni dari kalangan ulama mereka, dari rincian kisah-kisah para nabi tersebut, ya, hanyalah sekedar cuplikan-cuplikan ataupun potongan-potongan yang ada pada mereka tersebut, yang tidaklah keberadaannya mendekati dari rincian-rincian yang datang di dalam Al-Quran. Jadi seandainya pun ilmu tentang para nabi terdahulu itu ada pada orang-orang khusus dari kalangan ahlul kitab, apa yang ada pada mereka itu terlalu jauh untuk dibandingkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang para nabi dan umat mereka di dalam Al-Quranul Karim. Walihada, yukhbiru fi asna'i hadzal qasasi anna ityana rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biha dalilun ala risalatihi. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan di tengah-tengah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah-kisah tersebut, bahasanya datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kisah tersebut merupakan dalil yang menunjukkan kebenaran risalah beliau. Kaqaulihi ba'da ma dzakara qissata Musa mabsutatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa mabsutatan, yakni secara panjang lebar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minasy syahidin. Dan tidaklah engkau berada di sisi lembah sebelah barat, ini lembah tua, ketika kami memberikan putusan kepada Musa, dan tidak pula engkau ketika itu menyaksikannya, termasuk dari orang-orang yang menyaksikannya. Walakinna ansha'na qurunan fatawala 'alaihimul 'umur. Akan tapi kamilah yang telah menciptakan generasi-generasi yang berlalu pada mereka masa yang demikian panjang. Wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyan tatlu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Dan tidaklah engkau juga berada di tengah penduduk Madyan yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, akan tapi kamilah yang telah mengutus para rasul. Wa ma kunta binjanibit tur idna daina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yatadhakkarun. Dan tidak pula engkau berada di sisi bukit Tur ketika kami memanggil, akan tapi rahmat dari Rabbmu untuk engkau memberikan peringatan kepada kaum apa yang telah datang kepada mereka dari peringatan sebelum engkau. Mudah-mudahan dengan itu mereka mau teringat dan tersadar. Jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW tidaklah hadir menyaksikan para nabi terdahulu tersebut, namun beliau bisa menyampaikan kepada manusia tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mereka dengan rincian yang demikian detail. Ai annahu la sabila laka ila ma'rifati hadhihi al-umur bitalaqqi an ahadin wala wusula lidzalika illa min jihati al-wahyi alladhi awhahu ilayhi. Dari ayat di atas, yakni bahasanya tidak ada bagimu jalan untuk mengetahui perkara-perkara tersebut dengan cara engkau belajar kepada seorang pun dari kalangan makhluk. Dan tidak ada jalan untuk mencapai perkara tersebut kecuali dari sisi wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Kemudian wa kadzalika dzakarallahu hadzal ma'na fi akhir qissati Yusuf al-mutawwalah fi qawlihi wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makna ini pada akhir dari kisah Yusuf yang panjang tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang nabinya Yusuf dengan kisah yang detail dalam satu surat, yakni surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ, dan tidaklah engkau berada di sisi mereka, yakni saudara-saudara Yusuf, ketika mereka bersepakat untuk melakukan makar mereka terhadap Yusuf. وَفِي كِسَّةِ مَرْيَمْ وَزَكَرِيَّ, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah penyebutan kisah Maryam dan Nabi Zakaria, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ, dan tidaklah engkau berada di sisi mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh Maryam. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ أَكْبَرَ دِلَالَةٍ عَلَى رِسَالَةٍ وَصِحَّةِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ حَيْثُ جَاءَتْهُمْ هَذِهِ الْأُمُورُ الْمُفَصَّلَةُ بِطَرِيقَةٍ لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا إِلَّا بِالْوَحِيِ. Maka semua ini merupakan dalil terbesar yang menunjukkan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam dan benarnya apa yang dibawa oleh beliau dari tauhid, di mana datang perkara-perkara tersebut secara terperinci, bitariqatin, dengan jalan, la sabila ilaiha illa bil wahyi, tidak ada jalan untuk sampai kepadanya kecuali melalui wahyu. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa apa yang beliau sampaikan, beliau bacakan kepada umat, itu betul-betul wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.